الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Mayassar yang masih menjelaskan tentang hukum-hukum hukum-hukum seputar pernikahan. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang dalam waktu-waktu tertentu disebabkan karena adanya illat yang menghalangi seseorang untuk menikahi wanita tersebut. 8 poin dalam hal ini. Yang pertama, diharamkan yang menikahi seorang wanita selama dalam masa iddah hingga selesainya masa iddah wanita tersebut. Yang kedua, diharamkan yang menikahi seorang wanita yang telah dia talak dengan talak bain hingga wanita tersebut menikah dengan yang lain dan sempat terjadi hubungan di antara keduanya lalu terjadi perceraian, barulah diperbolehkan untuk kembali kepada yang pertama. Yang ketiga, diharamkan bagi seorang menikahi seorang wanita yang sedang ihram, sedang menunaikan ibadah haji atau umrah hingga selesai masa ihramnya baru diperbolehkan untuk menikahinya. Yang keempat, diharamkan seorang yang kafir menikahi wanita muslimah hingga orang yang kafir ini masuk ke dalam al-Islam. Yang kelima, diharamkan bagi seorang muslim menikahi wanita kafirah, wanita musyrikah, kecuali dari kalangan ahlul kitab hingga wanita tersebut masuk ke dalam Islam. Yang keenam, diharamkan bagi seorang muslim yang merdeka menikahi wanita budak hingga ia dibebaskan dari perbudakan, barulah diperbolehkan menikahinya kecuali apabila seorang yang merdeka ini mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina dan tidak ada kemampuan baginya untuk mengeluarkan atau membayar mahar kepada seorang wanita merdeka. Maka dalam kondisi tersebut, dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan yang mendesak, seorang muslim yang merdeka diperbolehkan menikahi budak wanita. Yang ketujuh, diharamkan bagi muslim yang masih berstatus sebagai budak untuk menikahi majikannya yang wanita. Dan yang terakhir yang beliau sebutkan, tidak diperbolehkan seorang sayyid, seorang majikan menikahi budak perempuannya. Sebab cukup baginya berhubungan dengan budak perempuannya tersebut dan dihalalkan baginya karena itu bagian dari hartanya. Kemudian kita masuki permasalahan yang ke-8 yang disebutkan oleh muallif, masih berkaitan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, hukmu nikahi al-kitabiyah, hukum seorang muslim menikahi ahlul kitab, dari wanita ahlul kitab. لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب. Dan Islam membolehkan, menghalalkan untuk menikahi al-harair. Al-harair, wanita-wanita yang merdeka dari kalangan ahlul kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الله سبحانه وتعالى menjelaskan اليوم أحل لكم الطيبات. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Termasuk dari yang baik makanan ahlul kitab wa ta'amul ladzina utul kitab. Yang dimaksud makanan di sini adalah sembelihan. Adapun yang bukan sembelihan, hukum asalnya jelas dihalalkan. Dan yang dimaksud di sini adalah sembelihan ahlul kitab, halal bagi kalian wahai kaum muslimin, sebagaimana sembelihan kalian juga dihalalkan untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat. المحصنات من المؤمنات. المحصنات yang dimaksud المحصنات, sebagian para ulama mengatakan المحصنة الحرة العفيفة, yaitu wanita merdeka yang terpelihara kehormatannya, bukan seorang wanita penzina, bukan seorang yang menjajakan dirinya kepada yang lain tanpa status yang halal, tanpa status pernikahan yang sah. Wal muhsanat minal mu'minat. Maka di antara yang dihalalkan bagi kalian adalah menikahi wanita-wanita mu'minah yang baik-baik, yang merdeka, yang terpelihara. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. Demikian pula المحصنات dari ahlul kitab. Dari ahlul kitab. Wanita, wanita yang baik dari kalangan ahlul kitab. Bukan seorang wanita penzina. Maka dihalalkan pula bagi kalian. Min qablikum. Dari sebelum kalian, idza ataitumuhunna ujurahunna. Apabila kalian memberikan mahar kepada mereka, maka hal ini adalah hal yang dihalalkan untuk kalian menikahi mereka, ahlul kitab. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi nikahi nisa'i ahlul kitab. Dan telah bersepakat para ulama tentang dihalalkannya menikahi wanita-wanita dari ahlul kitab. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, laisa baina ahli al-ilm bihamdillah ikhtilafun fi hilli harair nisa'i ahli al-kitab. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang dihalalkannya menikahi wanita-wanita yang merdeka dari wanita-wanita ahlul kitab. Termasuk yang diriwayatkan dari para ulama yang membolehkan hal tersebut dari kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Talha, Hudzaifah, demikian pula Jabir dan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, kata beliau, wala yasihhu an ahadin minal awail annahu harrama dhalik. Tidak sah satupun riwayat dari para pendahulu ulama, dari para pendahulu umat ini, bahwa mereka mengharamkan seseorang untuk menikahi ahlul kitab. Dan diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan sanadnya bahwa Hudzaifah, demikian pula Talha, Al-Jarud ibn Al-Mu'alla, dan Uzain al-Abdi, mereka menikahi wanita-wanita dari Ahlul Kitab. Lalu kata beliau, wabihi qala sa'iru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat seluruh para ulama. Ini adalah pendapat seluruh para ulama, dan sebagian sebagaimana kita sebutkan menukilkan ijma', bahkan ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka hukum asalnya diperbolehkan. Wa yuqsadu bi ahli al-kitab alladhina yajuzu nikahu nisa'ihim ahli at-taurah, yang diperbolehkan menikahi wanita-wanita mereka adalah mereka yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil. Meskipun mereka mengaku berpegang teguh kepada kitab Taurat. Kitab Taurat yang telah mereka rubah dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Demikian pula kitabul Injil. Maka ini menunjukkan bahwa Yahudi, demikian pula Nasara, apakah di saat mereka masih berkeyakinan dengan keyakinan apa yang dibawa oleh Isa dan Musa alaihissalam, atau setelah terjadi perubahan mereka menisbatkan kepada Taurat menjadi Ahlul Taurat atau Ahlul Injil, maka mereka termasuk dari Ahlul Kitab. Yahudi dengan berbagai macam kelompoknya, demikian pula Nasara dengan berbagai macam sektenya, mereka yang mengaku berpegang kepada Al-Injil dan Taurat, mereka lah yang dimaksud Ahlul Kitab, yang dihalalkan bagi kaum muslimin untuk menikahi mereka. Dan tidak termasuk selain keduanya. Misalnya ada satu agama, ada satu keyakinan, mereka juga memiliki kitab. Meskipun mereka memiliki kitab, namun tidak dianggap sebagai Ahlul Kitab. Apakah itu dari Majusi atau Buddha, Hindu atau keyakinan-keyakinan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan dan tidak dihalalkan dan tidak sah pernikahan seorang muslim dengan siapapun dari kalangan wanita musyrikah kecuali dari Ahlul Kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatain min qablina. Ayat ini khitab kepada orang-orang kafir khususnya kaum Quraisy yang ada pada masa itu, di mana mereka mengatakan bahwa yang diturunkan alkitab itu dari langit hanya al-yahud wan nasara, hanya al-yahud wan nasara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini untuk membantah mereka bahwa jangan sampai kalian mengatakan bahwa yang diturunkan dari langit, dari kitab samawi, hanyalah kepada Yahudi dan Nasara. Adapun kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diturunkan. Maka Allah azza wajalla menjelaskan kepada mereka, jangan sampai kalian mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina, bahwa Alkitab itu hanya diturunkan kepada dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasara dari sebelum kita. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa Ahlul Kitab mereka dari kalangan Al-Yahudu, demikian pula An-Nasara. Maka diperbolehkan. Apabila kita berbicara tentang asal hukum, maka asal hukumnya diperbolehkan. Nah, tentu kalau melihat dari sisi maslahat atau mafsadah, kadang-kadang seorang juga berkaitan dengan pendidikan anak. Apabila seorang menikah dengan Ahlul Kitab, Nasrani atau Yahudiyah, jangan sampai kemudian anak tersebut justru lebih condong kepada agama ibunya yang menyebabkan dia menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi. Ya, atau yang semisalnya dari hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dan mafsadah terhadap anak-anak tersebut. Ini apabila dilihat dari kemaslahatan atau kerusakan yang dikhawatirkan. Namun yang kita bahas adalah kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asalnya halal apabila terjadi pernikahan antara seorang muslim dengan seorang wanita dari Yahudiyah atau Nasraniyah, maka asal hukum pernikahan tersebut dan akad pernikahan yang mereka lakukan hukumnya sah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Dan berikutnya kita masuki bab yang kedua yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar mahar dan hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan dalam rumah tangga. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.